cinta. Kau bawa seluruh hidupku. Tinggalkan letak di jantungku. Ku pria yang sedang patah hati. Berpacu mengejar matahari. Mencari cintaku yang sejati. Tak akan ku tunggu kau kembali. Tak akan ku tunggu kau kembali. Letak di jantungku. Can't you tell you?